mengko sik kalah karo sesuk-sesuk sik kalah karo wingi. Lek wingi wis, wingi pon. Mulane sing dina wektu niku gak kena di semayani. Niku mesti dadi. Ning lek kalah. Soale lek kalah itu yakin kelawan boten. Boten lho. Ini lek jangka kelawan waktu itu pasti dilakoni. Ini kok pasti dilakoni lek jangka kelawan waktu. Bayar Pak Min mulane sih jenenge enter demi waktu, Mbak. Ini kok asing. Bang, ini kok mulane kok mesti mboten kena orang. Aku ya raco ngaji. Bayar Pak Min ya iso. Mau nih gak iso? Ya utang 180 bayar. Lek kula mboten iso ngaji. Lek iki ning lek kula bisa nyatan ilmu keagamaan moto mboten menek. Ayam bayar ayam, eh bayar ayam. Apa meleh ku buang sing lain itu rokok. Tuun rokok e. Ah itu. Wis dasar ya. Kan dulu ngomong. Eh ada itu rokok. Ya tuku citaane rokok iki lho nyedhi pas pun. Dua tiga kali dua tambah aku tutup nak meluru 2000 tambah tengah ya pak 51 terus 50 aja ya meluru buat telepon gak kaya pindu juga ya bisa daya iki lho tukang ngapus daya Pak Minat dengan sikap ya aku kasih pertahanan iya isi amin kok terus buru aku sorenya terus buru ya nyontoh ini jopo saran Gusti Allah, Gusti Allah jangan komentar. Ya iya ngomongnya aja. Siapa yang butuh ini bu? Butuh ini pasti butuh alam itu ini. Ini lah. Bu banyak sih malah pinter. Bu, kita kan seperti ini, tapi sama gak sih, sama sekarang gitu ya maksudnya Pak Adik ini nyaruh taksi sampai seminggu sih hanya lunas kafe aku kemarin itu tempat ditulis itu kan gak bayar utang mana mana jadi kebutuhan aku sih yang tadi apa ya itu gak bayarin bisa nabung 400-500 gitu loh kalau ada hari kok gak bisa itu kemarin ini kita omongin ngomong gitu itu teh bukti nih iya aku masih duit tak cukup tapi aku transparan karo arek-arek mau aku lewani film disumpah nih nak ngalin aku ngelin-ngelin nih duit aku gitu lah tak membayar-bayar cinta malah aku jentukan kono-kono ngomong aja ini pemohon hasil gini lah ini pemohon hasil gini lah yang aku tak dibayar satu berarti kan 500 gitu. Ini aku gak ngakung oleh kayaknya bisa tapi ngantong hari itu cuma bayar anjam kan itu gimana tuh kurang 110 ya aku bayar bayar bayar kalau hari ini ya masih bisa langsung dibayar orang ini gitu loh bisa ngakung jadi ini aku serat duit, kan tak duit. Apa yang perlu jangan tadi duit deh, duitmu. Tadi duit deh, suka goreng. Perasa waktu awal tak ijoli, jangan kok ngejet sipil. Yo mas yo piye-piye lho ngaku piye marung lho. Yo ngerti to. Thank you. larang-larang cuma itu ya. Kau yang satu pe, satu pe saja eh di laut kurang ditambahin. Kau yang mana sih raga lebih rawe juga enak. Jadi sekok kayak mau tak, kayak lekono takut mau. Iya enak muncul kecap. Jadi itu ada yang langganan lagi, ada anu ya. Ada saus juga. Thank you. basah juga kalau dari kiri. Ya, sekarang muncul ya. Kita tahu dulu.